Kita goyang lagi bos. kasih. Saya yang terima kasih Mas Gery. Senangnya ditemenin duet sama Mas Gery. Oke, yuk semoga. Terima kasih. Aduh.